Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillah wa ifdali. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hidayatal mursalin wa ilhamal malaikatal mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dal ma'alif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa qala idza aradta an tastafiya insanan li nafsik fala ba'sa an tamtahinahu bima laysihul istifa'u bidunihi. Sekarang setelah beliau berbicara tentang bagaimana cara kita memilah-milih teman kita, saudara kita, sahabat kita, maka kemudian beliau memberikan sebagian daripada ciri-ciri sahabat yang baik, sahabat yang dapat mengutamakan diri kita melebihi daripada dirinya, sahabat yang menunjang kepada kita untuk kebaikan, sahabat yang berusaha untuk meluruskan segala hal yang melenceng dari diri kita. Itu adalah sahabat yang baik. Itu adalah saudara kita. Kata beliau, "Idza aradta an tastafiya insanan li nafsik." Kalau kamu ingin memilah-milih seorang manusia untuk diri kamu, bagaimana cara kamu memilih teman, sahabat supaya enggak salah? Dan untuk memilihnya itu perlu daripada uji coba atau tes. Kata Habib Wahdat, silahkan. Nah, apakah itu baik? Ataukah tidak baik? Nah, masalahnya di sini adalah tujuan kita mencari teman itu apa? Tujuan kita mencari sahabat itu apa? Sahabat itu nilainya tinggi atau tidak? Teman itu nilainya tinggi atau tidak? Kalau sahabat persahabatan itu nilainya sangat tinggi, maka hendaknya harus melalui proses yang teliti sehingga kita tidak salah dalam memilih. Tapi kalau seumpama persahabatan nilainya itu bukanlah sesuatu yang tinggi nilainya, maka tidak perlu untuk kita meneliti sebelumnya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah penting atau tidak nilai persahabatan itu? Tentunya kalau kita tanya kepada kebanyakan orang, nilai persahabatan adalah sangat tinggi, tinggi, sangat penting. Nah, makanya perlu diuji, perlu dicoba. Jadi jangan gampang-gampang kita itu mau curhat kepadanya. Jangan gampang-gampang kita mau percaya kepadanya. Sekarang ini adalah zaman yang namanya amanah itu sudah dicabut gitu. Sampai bisa dikatakan seperti itu, sudah dicabut gitu. Dari saking banyaknya manusia-manusia yang tidak baik. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalilih falyandur." Maka falyandur, falyandurnya adalah, bisa jadi adalah sebuah proses untuk kita itu meneliti dahulu, pilih-pilih dulu, jangan asal menjadikan orang itu teman. Nah, itu bukan hanya sebatas teman, tapi lingkungan juga, lembaga alma mater juga, kemudian di dalam cara memilih jodoh juga, di dalam memilih seseorang teman kita itu bepergian juga, semuanya dalam segala hal. Nah, supaya apa? Supaya kita enggak sakit hati nantinya. Dan berapa banyak teman yang dulunya teman tapi kemudian menjadi musuh. Berapa banyak teman yang dulunya kita curhat, akhirnya curhatan kita semuanya dijadikan sebuah cecaran untuk menyebarkan aib kita. Nah, ini satu bukti bahwasanya kita itu berarti penting untuk memilah-milih. Bukan semua orang kita jadikan teman, bukan semua orang kita jadikan sahabat. Semua teman yang baik, semua sahabat yang baik adalah yang menunjang kita berbuat baik atau menunjang kita menjadi orang baik. Itu adalah seorang teman yang baik. Begitu pula seorang suami, suami yang baik seperti itu, bukan malah sebaliknya. Rapi pakai jilbab diperintahkan untuk tidak pakai jilbab. Rapi sholat, maunya sholat jamaah dia nggak mau, dia marah-marah. Rapi istrinya bangun malam dilarang bangun malam. Rapi istrinya nggak mau lihat televisi dipaksa lihat televisi. Nah itu, nah berarti apa? Temannya tidak baik yang semacam itu. Tapi bukan berarti kalau sudah kamu dapat suami yang semacam itu berarti kamu minta cerai aja. Nah, bukan solusi satu-satunya. Nah, kenapa? Kita di dalam dunia ini harus mempunyai tantangan. Apa itu tantangan? Semua yang berkaitan dengan setan harus kita jadikan tantangan. Aku tidak rela keluargaku berada di bawah pengaruh setan. Aku tidak rela anak-anakku berada di bawah pengaruh setan. Aku tidak rela sahabatku, saudaraku, apalagi suamiku berada di pengaruh setan. Enggak. Aku akan berusaha dengan meminta kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala untuk supaya dia itu bukan berada di bawah pengaruhnya. Nah, itu tantangan. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan mau kita mengalah. Jangan mau kita mengalah. Dengan segala cara mereka itu ingin menjerumuskan Bani Adam, maka dengan segala cara pula kita itu harus merayu keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, murid-murid kita untuk supaya masuk ke dalam lingkupan Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang harus kita lakukan dan tidak ada yang lainnya. Nah, oleh karena itu, maka di sini kalau harus diuji. Bagaimana cara mengujinya? Ini orang baik apa tidak? Nah, gitu. Katanya, "Fala ba'sa an tamtahinahu bima la yasihul istifa' biduni." Enggak apa-apa. Kalau kita mau uji dulu sebelum kita melakukan sebuah pertemanan, sebuah persahabatan, enggak apa-apa. Ujilah dengan sesuatu yang kalau bukan karenanya enggak ada persahabatan. Kalau bukan karenanya, tidak ada persahabatan. Apa sih yang kita inginkan dari persahabatan? Nah, itu. Sahabat adalah saling amanah. Uji keamanahannya. Sahabat saling mempercayai. Uji kepercayaannya. Sahabat saling memperhatikan. Uji bagaimana perhatiannya. Seorang sahabat adalah seorang yang mau berkorban dengan hartanya, nyawanya untuk kepentingan kita. Uji. Sahabat yang selalu menjaga kita tatkala kita berada terperosok ke dalam dosa, dia mengingatkan kita. Uji. Kalau kita sudah menguji teman kita, saudara kita itu dalam hal-hal itu yang disebutkan semuanya itu, ternyata dia memang benar, anggaplah, ambillah dia itu sebagai seorang sahabat. Jangan percaya. Jangan semua orang ini sahabatku, ini temanku. Jangan. Jadi hati-hati. Semua orang itu mempengaruhi kita, bukan kita pengaruhi mereka. Awalnya itu seperti itu. Semua orang itu mempengaruhi kita, bukan kita mempengaruhi mereka. Kalau kita sudah sampai ke batasnya, dengan usaha yang semaksimal mungkin, dengan berdoa kepada Allah Ta'ala, dengan bantuan daripada inayah serta hidayah daripada Allah Ta'ala, maka kita bisa menjadi satu orang, bisa mempengaruhi orang banyak. Tapi, sementara kita belum bisa menanggulangi diri kita sendiri, maka berarti semua orang itu bisa mempengaruhi kita. Nah, oleh karena itu, maka silahkan kita sebelum mengangkat seorang sahabat sebagai sahabat kita. Sahabat ya, bukan teman gitu. Paham? Sahabat yang dekat, orang dekat, tapi bukan kakak adian, jangan salah paham. Nah, nanti akhirnya kakak adian, bukan kakak adian, artinya sebelum kakak adian ya memang saudara kita sesama muslim itu adalah kakak kita, adik kita, yang lebih tua kakak kita, yang lebih muda adik kita, tapi kakak adian itu kadang-kadang salah penafsiran. Yang lesbi loh, itu kakak adian tuh namanya. Jangan. Nanti kalau dekati orang marah, loh, ngapain marah? Emang lawan jenis dia? Satu jenis kok. Diperhatikan sama orang, kenapa sih kamu mau diperhatiin orang? Lah, emang istri dia tuh gimana gitu. Nah, itu salah kaprah itu namanya. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Dan seseorang itu tidak dianggap mukmin sampai melihat setiap orang yang lebih muda usianya dari kita, dia adalah adikku. Dia Sidin adalah ading. Ading ulun. Ngerti enggak? Setiap orang. De dulurku. Basa Jawane kayak gitu. Nah, bahasa Maduranya apa ya? Kok jadi lupa bahasa Maduranya? Apa dia bahasa Maduranya lupa jadinya? Karena Madura jadi lupa bahasa Madura. Apa dia apa? Neka orang teretana kaula. Harus seperti itu. Itu baru keimanannya itu hebat. Tapi kalau dia mengatakan ini orang Banjar, ini orang Mojokerto, ini orang Sunda, ini orang apa? Orang Samarinda, ini orang enggak ada. Ini saudaraku, semuanya saudaraku. Aku makan, mereka harus makan semuanya. Aku senang, mereka harus senang semuanya. Ada yang enggak senang, aku dekati dia. Kenapa enggak senang? Apa yang bisa anda bantu? Itulah orang yang beriman. Untuk itu kita hidup. Cari sebanyak-banyaknya pahala Allah, cari setinggi-tingginya derajat di sisi Allah. Kehidupan semacam itu. Jangan mau kita itu tertipu dengan tipuan setan yang sudah berjanji, "Gala fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Ah, ini tanda-tanda kalau orang itu sudah berada di bawah pengaruh setan, itu adalah kalau orang itu enggak pandai bersyukur. Melupakan kebaikan orang. Nah, berarti dia itu tertipu. Berarti dia itu terbawa. Berarti dia itu terprosok. Berarti dia itu hanyut dalam godaan-godaan setan sampai dia semacam itu. Termasuk yang hanyut. Jadi tanda utama bahwasanya orang itu termasuk yang sudah terbidikkan, sudah kena sasaran oleh sasaran godaan setan itu adalah kalau dia itu sudah tidak pandai menjadi orang yang bersyukur. Oleh karena itu, jadi dalam segala hal kebaikan itu selalu ada tantangannya. Segala hal kebaikan adalah sebuah tantangan dan semua ada tantangannya. Oleh karena itu, maka yang penting di sini adalah ada dua hal yang harus kita pertimbangkan di dalam kehidupan nyata di dunia yang fana ini adalah hablun minallah wa hablun minannas. Itu harus baik dua-duanya. Karena dua-duanya itu bagaikan sayap. Bagaikan sayap yang tidak mungkin terlepaskan antara satu dengan yang lainnya. Enggak ada satu ekor burung pun yang bisa terbang dengan satu sayap. Harus dengan dua sayap. Sayap hablum minallah dan sayap hablum minannas. Kita harus baik ibadahnya kepada Allah. Kita juga harus baik muamalahnya kepada manusia. Karena manusia itu adalah iyalullah. Karena manusia itu adalah gulamullah. Karena manusia itu adalah syuhada'ullah alal ardi. Jadi enggak bisa kita melepaskan diri daripada mereka, enggak bisa. Baik di sisi Allah, baik pula di sisi manusia. Baik di sisi manusia, baik pula di sisi Allah. Nah, yang kita usahakan, yang kita korbankan, yang kita upayakan sekarang ini adalah bagaimana caranya supaya kita itu baik di sisi Allah, baik pula di sisi manusia. Itu orang yang berhasil. Nah, tapi kalau kita masih terus mengikuti bisikan setan, mengikuti hawa nafsu dan sebagainya, kita tidak pasrah kepada Allah Ta'ala. Ya, gimana kita mau sampai? Kita ini berpacu dengan waktu. Fem, kita berpacu dengan waktu. Artinya apa? Waktu yang mendekat kepada kematian, bukan menjauh. Fem, kita ini berlalu terus. Tambah satu hari, tambah satu hari, tambah satu hari, satu tahun, tambah satu tahun, tambah. Sampai akhirnya kita dibungkus dengan kafan, dibawa masuk ke dalam yang lahat. Di saat itulah, semua orang akan mengenang kita. Nah, cuma kita tidak tahu dikenang apanya kita ini. Apakah kebaikannya atau keburukannya. Itu yang kita usahakan seperti itu sekarang ini. Cari. Jangan mau kita melakukan sesuatu yang gak ada faedahnya. Kita berada dipermainkan sama setan. Sampai kita itu seperti tendang sana, tendang sini. Seperti anak kecil main bola. Nah, kita gak mau seperti itu. Harus lawan. Lawan. Nah, ngerti? Nah, caranya gimana? Ya, tetap kita harus dengan hablum minannas ini. Aku ingin baik di sisi Allah, di mata Allah. Gimana caranya? Harus baik di mata manusia. Kita baik di mata keluarga, kita baik di mata istri kita, baik di mata anak-anak, kita baik di mata guru, kita baik di mata sahabat, kita baik di mata teman-teman kita, kita baik di mata kerabat. Nah, itu berarti baik pula sisi Allah. Nah, oleh karena itu, maka kalau seumpama di dalam mengangkat seorang teman, itu membutuhkan kepada tes dan uji, silahkan. Nggak apa-apa. Itu bukan berarti fuduli atau suudon kepada orang. Nggak. Emang itu harus dijalani semacam itu. Sama seperti kalau kita itu mau menerima jodoh, jangan sembarang jodoh yang kita terima. Nah, fahim? Yang penting laki. Ya, yang penting laki ya banyak. Fahim? Nah, ini masalahnya orang tua daripada anak-anak kita. Dia yang akan mengayomi kita. Dia akan mendidik kita. Dia itu rela enggak kalau kita itu berada di maksiat? Dia itu akan menjadikan teman abadi kita. Bukan cuma di dunia, tapi di akhirat nanti. Kemudian. Waqala. La tashab illa man tastati'ul qiyam bihukukihi. Wala yahujuka li talabi huquqika likamali qiyamihi biha. Ini tanda-tanda masih berkaitan dengan tanda-tanda seorang teman yang baik. Jangan kamu angkat sebagai teman kecuali siapa-siapa orang yang bisa melaksanakan dengan segala hakmu dan tidak berusaha dan berupaya untuk mengambil haknya dia darimu. Nanti enggak? Kan antara manusia muslim satu dengan manusia muslim lainnya itu kan ada hak. Apa haknya? Di antaranya, kalau kita berjumpa, kita mengucapkan salam. Kalau dia mengundang kita harus datang. Kalau dia sakit, kita harus jenguk. Kalau dia itu meninggal, kita antarkan jenazahnya. Kalau dia bersin, kita jawab. Nah, yang terakhir adalah, kalau dia itu meminta nasihat kepada kita, kita beri nasihat. Inti dari semua itu adalah yang keenam inilah, yang terakhir. Kalau dia itu minta nasihat kepada kita, kita nasihati. Itu di antara hak. Di antara hak. Nah, kemudian Nabi SAW juga bersabda, Al-Muslimu akhul muslim. La yakzibuhu, wa la yizlimuhu, wa la yahzuluhu. Muslim satu dan muslim yang lainnya itu adalah saudara. Enggak boleh dibohongi. Enggak boleh ditipu. Enggak boleh dizalimi. Itu adalah hak seorang muslim. Maka semua hak oleh orang itu dilaksanakan tanpa meminta haknya dia kepada kita. Itu adalah sahabat yang baik. Dan persahabatan yang semacam itu artinya apa? Dia lebih rela, lebih senang kita makan. Asalkan kita kenyang. Walaupun dia tidak makan dan dia dalam keadaan lapar. Itu sahabat yang baik. Nah, dalam hal ini, urusan mendahulukan dan mendahulukan itu harus yang berkaitan dengan dunia. Itu adalah baik. Tapi kalau berkaitan dengan akhirat, tidak baik. Nanti enggak? Kalau kita mengutamakan orang lain, mendahulukan orang lain dalam urusan dunia, itu baik. Tapi kalau mendahulukan orang lain dalam urusan akhirat, itu salah. Enggak baik. Itu berarti tertipu, terprosok dalam godaan setan itu namanya. Contohnya apa? Di depan ada saf yang kosong. Terus dia bilang, silakan, silakan. Ya jangan silakan, silakan. Maju aja kamu. Ini kebaikan. Jangan buang-buang kesempatan. Qurannya cuma ada satu. Yang pertama kali kita datang ke tempat itu adalah kita. Berarti kita yang paling berhak. Akhirnya karena ada orang lain, oh silakan itu aja yang baca Quran. Ya jangan, ambil. Tapi kalau urusan dunia silakan. Kita punya susu, beli jauh-jauh dari Bangil. Paham kita masak, kasih gula, sudah diaduk, sudah mau tinggal di konsumsi, dinikmatin. Ada orang lain. Silakan dia mau susu, fadol. Enggak ada apa? Ada air. Susu enggak ada lagi. Nah, itu orang baik. Urusan dunia silahkan. Rasulullah SAW pakai baju baru pakai baju. Warnanya merah. Sehingga begitu Nabi SAW menggunakannya, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wallahi, aku tidak pernah melihat seorang yang berbaju merah warnanya, yang lebih tampan, lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Baru dipuji oleh sahabat Bakar Siddiq. Baru dikatakan oleh sahabat, ya Allah pantasnya ya Nabi pakai baju baru itu. Datang seorang badui, dia bilang, ya Rasulullah aku minta bajumu yang bagus itu. Apa kata Nabi Muhammad? Sebentar. Masuk ke kamarnya pakai baju yang lamanya tadi, kasihkan sama Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad SAW. Mendahulukan urusan dunia. Dahulukan. Dan ingat, itu termasuk pada sedekah. Dan ingat, sedekah itu sesuai dengan sumpahnya Nabi. Sumpah. Bukan cuma janjinya Nabi, sumpah. Pantas Nabi SAW bersumpah. Gak pantas sebetulnya. Cuma karena saking inginnya Nabi, kita ini tidak terperosok kepada sebuah keyakinan yang dibuat oleh setan. Fem. Dengan mengatakan kalau kita mengeluarkan uang, nanti kita gimana? Nanti bagaimana kita dan sebagainya? Jangan percaya sama setan. Percaya sama Nabi. Nabi SAW bersumpah. Inni la uqsimu ala salasin. Aku bersumpah kepada tiga hal, kata Nabi Muhammad. Apa itu? Yang pertama, ma dulima abdun bimadlamatin fasabara 'alaiha illa wa azadahu Allahu izzan wa rif'atan. Tidak ada satu orang pun yang dizalimi oleh orang lain lalu dia sabar. Faham? Enggak membalas sama sekali, enggak membalas. Serahkan sama Allah. Allah yang menggerakkan itu semua, sabar. Kecuali pasti Allah menambah kemuliaannya, Allah menambah tinggi derajatnya, pasti, enggak mungkin enggak. Pasti seperti itu. Jangan jadi orang yang zalim, jadilah orang yang dizalimi. Kalau kamu termasuk yang dizalimi, alhamdulillah aku termasuk yang dizalimi. Berarti aku meniru Nabi Muhammad, meniru para nabi, meniru para rasul, meniru orang baik. Yang sekarang kita lihat bagaimana mereka. Di akhir umurnya tinggi, mulia, kenangannya selalu dikenang oleh orang. Nah, itu orang baik. Tapi yang dizalimi, dihujat. Setelah meninggal, dikenang kejelekannya, keburukannya. Orang yang zalim. Nabi SAW sudah bersumpah. Jadi percaya kepada sumpah Nabi. Gak bakal kemana-mana. Kalau kita tuang air, tumpahnya ke atas apa ke bawah? Itu yang pasti terjadi. Dan itulah yang terjadi dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad, masalah abdun bimas'alatin illa wafatahullahu lahu sab'ina baban min abwabil faqr. Tidak ada seorang pun yang membuka kesempatan pintu meminta. Begini. Kecuali pasti Allah akan membuka baginya 70 pintu kefakiran. Makanya kita lihat. Orang yang minta-minta itu. Satu hari karena dapat 1 juta. Berarti satu bulan dapat 30 juta. Gak bakal jadi orang kaya. Gak bakal jadi orang kaya. Karena apa? Kalau kita sudah minta begini sama orang. Dibuka 70 pintu kefakiran oleh Allah Ta'ala. Gak barokah. Gak bakal barokah. Karena apa? Yang menentukan orang kaya atau tidak itu Allah. Yang menentukan orang itu bahagia atau tidak itu Allah. Kok mau-maunya kita dipermainkan sama setan? Harus begini. Kalau mau bahagia begini. Gak, bohong semuanya itu. Bohong. Yang benar adalah Allah dan Rasulnya. Gak ada yang lainnya. Nah ini termasuk disumpahkan dan itu yang pasti terjadi. Jangan biasakan kita minta. Walaupun pada suami, jangan biasakan. Walaupun pada orang tua, walaupun. Walaupun pada teman, walaupun. Saudara, apalagi. Minta sabunnya ya, jangan. Dengan cara apapun, jangan. Jangan biasakan. Nggak punya, ya sudah. Emang harus pakai sabun? Ambil tanah aja, tanah pakai. Nah, itu juga sabun. Lalu pakai air. Sebaik-baik minyak wangi apa? Air. Walaupun kamu misalnya nggak mandi 3 hari, pakai parfum yang paling mahal, Hugo. Seret, tetap aja bau. Tengik jadinya. Karena bercampur antara baunya kelemongan sama baunya Hugo. Jadi nggak enak baunya. Ngerti nggak? Nah, jadi kalau mau, mandi. Walaupun nggak pakai minyak wangi, haram. Makanya dikatakan sebaik-baik minyak wangi itu adalah air. Jangan biasakan meminta. Tapi kalau ada permintaan-permintaan yang diperintahkan Allah oleh Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Minta doa, silahkan. Minta doa. Kepada siapapun juga, minta doa. Kenapa? Kamu tidak tahu, kata Muhammad, dengan doa siapakah Allah akan mengabulkan doamu. Minta doa. Kepada siapapun juga, kepada siapapun. Orang kita ngelihat ini lebih muda, walaupun lebih muda. Lebih bodoh, walaupun lebih bodoh. Kita nggak tahu yang mana yang dekat pada Allah, yang mana yang enggak, kita nggak tahu. Minta doa. Itu yang pertama. Yang kedua, minta apa? Minta ilmu. Fas'alu ahla zikri in kuntum. Mintalah. Tanyalah kepada orang-orang ahli ilim. Kalau kalian tidak tahu. Kemudian, minta keberkahan dari orang tua terhadap anak-anaknya. Dari guru terhadap murid-muridnya. Dari seorang suami terhadap istrinya, itu enggak apa-apa. Minta ridhonya ya, minta barokahnya sambil cium tangan, itu enggak apa-apa. Nah, tapi kalau selain itu, enggak boleh minta-minta. Saya minta sabunnya dikit deh, minta tintanya dikit deh, enggak ada, walaupun dikit enggak. Jangan biasakan. Gitu. Nah, itu. Bahkan ada di antara sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang pernah dibaiat oleh Nabi SAW untuk tidak pernah meminta seumur hidupnya. Dan akhirnya dia tidak pernah meminta seumur hidupnya. Nah, artinya apa? Tidak mungkin dibaiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya tersebut kecuali karena kecuali pekerjaan tersebut adalah dianggap baik oleh Nabi SAW. Jangan pernah minta. Gitu. Gal? Wa qala man awwala fi isqati huquqi ihwanihi ala qubulil udhur kana aqalla ma yalqahum bihi al-ghashu wal makar. Nah, ini juga masih berkaitan dengan sifat-sifat teman-teman yang kita jadikan teman. Kata beliau, man awwala, barang siapa yang tergantung fi isqati huquqi ihwanihi, di dalam gugurnya haknya saudaranya ala qubulil udhur, supaya diterima uzurnya, maka na agalla ma yalqahum bihi, maka paling sedikit yang akan didapatkan dari orang ini apa itu, al-ghish wal makr, tipuan. Fahim? Al-ghish itu tipuan, wal makr juga sama. Nah, jadi artinya apa? Begini, kalau seumpama di antara hak kita, kita ada hak kan antara seorang teman dengan temannya, seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Supaya hak mereka itu lepas dari kita, kita suka beralasan dengan alasan-alasan yang diada-adakan. Orang yang semacam itu kata Nabi Muhammad, kata Habibullah Haddad, itu tidak akan kita mendapatkan apapun juga kecuali tipu daya. Ngerti? Nah, jadi artinya apa? Kalau semua enggak ada alasan, katakan sejujurnya. Aku ngundang kamu, kenapa kamu enggak datang? Oh maaf, aku begini-begini. Jangan bohong. Katakan apa adanya. Dia lebih senang. Ketimbang kamu itu mencari alasan-alasan yang dibuat-buat. Karena kalau sudah seperti itu, berarti ini orang adalah orang yang gampang melepaskan tanggung jawab. Hak itu kan tanggung jawab. Hak itu ada tanggung jawab. Kalau dia sudah seperti itu, berarti dia itu ada seorang dari ciri-ciri orang yang gampang melepaskan tanggung jawab. Kalau sudah dia termasuk ciri-ciri orang-orang yang gampang melepaskan tanggung jawab, maka jangan dianggap dia itu teman. Jangan diangkat dia sebagai sahabat. Enggak baik yang semacam itu. Nah, itu maksudnya. Kemudian, waqala, ini masih berkaitan dengan pertemanan. Akrim ikhwanaka ikraman tastati'ud dawama 'alaih. Wa illa kana ma'alal amr ila al-wahsha wal qati'ah. Akrim, muliakan saudara-saudara kamu dengan kemuliaan-kemuliaan yang berupa tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang kamu bisa continue melaksanakannya. Kalau kau tidak melakukan yang semacam itu, nanti ke depannya maka akan terputus. Maka akan ada permusuhan di antara keduanya. Atau kebencian di antara keduanya. Begini loh maksudnya. Kamu ingin menghormat saudara kamu. Wajar kan? Wajar. Cara menghormatinya itu bagaimana? Cara menghormatinya itu berkaitan dengan apapun juga. Dengan sesuatu yang wajar dan kamu bisa melakukannya. Dan continue kamu bisa melakukannya. Jangan sampai memaksakan diri gitu loh. Kalau kita memaksakan diri, maka nanti akhirnya gak enak pada diri kita, itu gak enak. Yang tadinya karena kita lakukan karena kasih sayang, akhirnya kita lakukan karena terpaksa. Terpaksa akhirnya kita benci karena terus-terusan terpaksa, kan sakit juga. Gitu. Nah itu maksudnya. Nanti misalnya kamu didatangi sama teman kamu, kamu kasih makanan yang ada di rumah, walaupun itu hanya kuah kelor, ya kan, ikan asin, tempe tahu, sambal. Kalau seumpama dia setiap kali datang ke tempat kamu, kamu mengeluarkan menu sepanjang itu, kesulitan apa tidak? Nggak sulit kan? Lakukan yang semacam itu. Tapi kalau semua kamu dia datang, akhirnya kamu berusaha untuk beli sana sampai ngutang sini, ngutang sana. Datang lagi minggu depannya lagi. Akhirnya timbulnya itu adalah rasa terpaksa. Mau menurunkan menunya enggak enak gitu. Ya kan? Biasanya manusia kan begitu, enggak enak dikatakan apa nanti kata orang dan sebagainya itu. Karena apa? Berangkat dari memaksakan diri. Jangan. Kalau kita mau berbuat baik kepada teman kita, silahkan berbuat baik dan itu adalah baik, tapi ukur diri kita dalam kebaikan itu. Jangan sampai kita terputus ke depannya. Nanti enggak? Jadi jangan kamu mau sedekah, sedekah mampunya misalnya 10 ribu per bulan. Jangan langsung 100 ribu. Kalau semua masalah sibuk kamu biasa, bisa, ya, jangan langsung 1 juta. Nah, nanti akhirnya terpaksa. Kalau sudah terpaksa, nanti ada niatan-niatan yang tidak baik. Akhirnya, sudah keluar uang, gak ada pahalanya lagi. Nah, itu maksudnya. Waqala, at-ta'wilu ala darbain, ahaduhuma yadullu ala al-kamal, wa huwa ma yu'awwalu liyasila ila al-afham, wa hadha an-naw kathirun fil kitabi wa sunnah. وثاني ما يؤول ليصح كونه حقا او غير باطل وهذا يدل على النقص. تاويل, تاويل itu adalah mentakwilkan, menafsirkan, mengartikan suatu hal yang masih samar, suatu hal yang masih tidak jelas, gitu kan, ditakwilkan banyak hal kan yang tidak, ya sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas itu menunjukkan kepada dua hal. Satu, karena banyaknya arti yang terkandung di dalamnya dan itu merupakan sebuah sebuah kebaikan daripada kalimat-kalimat itu, dan itu biasanya didapatkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Makanya Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan hadis, hadis ditafsirkan dengan perkataan para ulama. Paham? Ada pula yang ketidakjelasan kalimat itu karena sebab orang yang mengucapkannya itu tidak mampu untuk sampai kepada kejelasan, ketidakmampuannya, keterbatasannya. Faham? Perlu ditakwilan, gitu lah. Ah, cara menakwilkan itu gimana? Ah, ada dua hal katanya Habibullah Haddad, cara menakwilkan suatu yang tidak jelas. Ini umum, bukan hanya dalam kitab sunnah, tapi dalam setiap omongan. Kalau dia enggak jelas, gimana cara menakwilkannya? Bagaimana cara memaparkannya? Bagaimana cara menafsirkannya? Kata beliau, yang pertama itu al-kamal, menunjukkan kepada kesempurnaan. Wa huwa ma yu'awwalu liyasila ila al-afham, yang ditafsirkan supaya sampai kepada pikiran kita. Seperti Al-Qur'an, aqimus shalah wa atuz zakah. Salat itu bagaimana sih bentuknya? Ditafsirkan salat itu begini-begini sama hadis Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ah, jelas sudah. Oh, salat yang kayak begitu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ah, itu ditafsirkan supaya sampai kepada pikiran kita. Wa hadzan nau katsir fi kitab wa sunnah, dan macam ini banyak terdapatkan, terpaparkan di dalam kitab dan sunnah. Wa tsani ma yu'awwalu liyasiha kaunu haqqan aw ghairu batil. Ah, yang kedua adalah ditafsirkan supaya dia tahu bahwasanya dirinya itu bukan dalam keadaan yang salah. Bukan dalam keadaan tidak benar, tapi dirinya itu adalah seseorang yang benar dalam perkataannya, tindakannya, ditafsirkan. Nah, itu adalah menunjukkan kepada kekurangan. Enggak usah dijelaskan yang semacam itu. Ngerti enggak? Sampai kabar bahwasanya orang ini berkata begini-begini, orang ini bejat ini dan sebagainya. Ketika sampai kepadanya, katanya kamu begini-begini, begini-begini. Gimana cara kita menanggapinya? Apakah perlu kita itu jelaskan tentang perihal apa yang diucapkan? Untuk kita sendiri? Enggak usah. Enggak perlu. Biarkan orang lain tahu. Kenapa? Dhaharul haq wa zahaqal batil illa al-batila kana dahuqa. Ngerti enggak? Kamu katanya begini, kamu suka begini-begini, diam aja sudah. Kalau kita yang dihujat kita, enggak usah ditakwilkan. Kan kebanyakan tidak? Kamu katanya dulu begini. Oh, enggak, Ustaz. Siapa ini saksinya? Dan sebagainya. Enggak perlu. Diam aja. Nah, karena orang yang semacam itu biasanya adalah orang-orang yang mencari-cari, yang ngungkit-ngungkit dengan tujuan supaya kamu itu kalah. Supaya kamu itu hina. Nah, enggak usah. Diam aja sudah. Nanti orang pasti tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nanti pasti orang semua tahu kebenarannya itu. Apalagi sampai fudulinya gitu loh. Ada orang gobol-gobol situ. Ada apa? Ada usah tanya. Diam aja. Nanti bakal ada orang yang kasih tahu. Itu tadi ada kecelakaan. satu meninggal, satunya selamat, tapi yang selamat itu kepalanya bocor misalnya. Nah, ada yang kasih tahu. Nah, kamu kan enggak hina. Nah, jadi jangan pernah, karena itu sifatnya manusia. Fuduli itu, penasaran itu sifatnya manusia. Makanya sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Lau mana'tukum an fattatil ba'da ba'ra lafattatumu." Kalau seumpama aku larang kalian, awas ya, jangan sekali-sekali kalian itu memitas tainya kambing. Kata Nabi Muhammad, seumpama aku larang kalian seperti itu, pasti kalian anggap pites. Kenapa? Penasaran, ada apa sih isinya? Kok dilarang sama Nabi? Nah, itu. Jadi manusia itu sukanya seperti itu. Memang itu sifat dasar manusia. Jangan peduli. Jangan peduli. Bukan urusan kita itu. Ngerti gak? Jangan peduli. Serahkan kepada Allah. Urusan kita apa? Melaksanakan kewajiban. Kalau kita melaksanakan kewajiban kita saja, sudah gak ada waktu lagi untuk ngurusi orang, gak ada lagi. Banyak. Yang kita urus itu banyak. Kita harus jaga hati kita. Kita harus mendekatkan diri pada Allah. Kita harus selalu berdoa supaya kita selamat di masa yang akan datang. Dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus kita lakukan. Kok sampai kita mengurusi orang? Ngerti gak? Nah, jadi seperti itu. Terus, fakullu syaikhin yahtaju fi suhbatihi ila ta'wil ala alwajhi tsani la yakmulu aliktida bihi li anna ta'wil la yuhassil kamalan. Karena ta'wil la yuhassil kamalan wa innama yadfa'u naqsan. Maka setiap syekh di sini yahtaju, memerlukan fi sohbatihi, di dalam berteman dengannya, ila ta'wil, untuk ditakwilkan, alal wajhi tsani, dengan cara yang kedua. Nah, tadi kan saya katakan, cara yang kedua itu enggak elok, enggak bagus kalau kita gunakan untuk diri kita. Ngerti enggak? Katanya kamu begini. Diam aja. Enggak usah ditakwilkan. Masa sih? Gila. Udah saya takwilkan. Atau kalau kita mau takwilkan yang lebih jelek. Seperti apa? Sayyidina Ali Zain Abidin. Ali Zain Abidin, di pasar ada satu orang yang berteriak-teriak, kaum muslimin, fahim, ketahuilah bahwasanya Ali bin Hussein itu adalah pura-pura saja sholat. Pura-pura ibadah. Padahal dia itu begini, sebutkan semuanya. Akhirnya, waktu dia itu jalan, melewati jalan itu, dia masih berkoar-koar seperti itu. Ini orangnya. Katanya Ali Zabidin, ada apa? Ini orangnya suka mengaku begini. Saya Ali, diam. Sudah sampai jam, sudah selesai? Enggak sudah. Yang kamu tidak ketahui tentang aku, masih lebih banyak. Kalau semua apa yang kamu katakan itu benar ya Allah, semoga aku diampuni. Kalau semua tidak benar, semoga Allah mengampuni kita berdua. Nikmat kan? Selesai kan? Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Diam, bukan salama gitu. Diam maksudnya. Kalau dihujat orang, dikatakan orang, dizalimi orang, fam, diam. Enggak usah jawab. Itu termasuk sifat-sifat daripada ibadur rahman. Allah majalna minhum. Enggak gampang. Mau Imam Syafi'i itu bukan orang yang sabar luar biasa gitu. Sampai-sampai kesabarannya itu diuji oleh teman-temannya. Imam Syafi'i itu sabar dan diuji oleh teman-temannya. Dalam hal apa? Di dalam hal suatu waktu pernah Imam Syafi'i itu menjahit baju. Setelah dia itu menjahit baju sama teman-temannya itu, ayo kita bikin marah Syafi'i. Dia datang ke tukang jahit itu. Lalu dia berkata kepada tukang jahit itu, nanti yang sebelah kanan itu besarkan lubangnya itu. Besarkan lengannya itu. Yang satu sempitkan. Oh jangan, ini kan anak kasih lebih. Kasih uang lebih. Oh baik kalau begitu. Udah. Waktunya seperti yang dijanjikan, selesai, datang dia. Mana bajuku? Gal ini, udah. Coba sama Imam Syafi'i. Begitu coba, dilihat tuh, kok besar. Dilihat ini, kok sampai, Masya Allah, ini tahu aja dengan maksudku, dengan tujuanku ya katanya. Ini yang besar enak, jadi kalau mau masukkan sendal gampang di situ. Gitu. Yang sempit ini enak, kalau aku marut bareng enggak jatuh-jatuh di situ deh. Nah itu, enggak gampang mau jadi orang seperti itu, enggak gampang. Sahabat Muawiyah pernah itu dia itu termasuk sahabat yang sabar. Mau dibikin marah gimana dia tetap enggak marah. Suatu waktu pernah dia itu diuji kesabarannya. Datang satu orang kepadanya. Hai. Seseorang anaknya perempuan yang bokongnya besar. Coba kalau kira-kira kita dikatakan begitu. Ibumu bokongnya besar ya? Pantas gak kata-kata itu? Gak pantas kan? Tapi lihat bagaimana jawabannya sahabat Muawiyah. Dia katakan, justru karena itulah ayahku senang kepadanya. Asik kan? Selesai gak? Masih ngomong lagi? Gak ada hujatan lagi. Gak bakal nanti ditimpalin begini-begini. Selesai sudah. Buat apa kita mau terus-teruskan? Jangan buat kesempatan setan itu senang. Jangan buat. Untuk kita atau untuk saudara kita. Jangan buat. Biarkan kita itu dibenci sama setan. Biarkan. Yang penting kita disayang sama Allah SWT. Itu wujud pertemanan itu semacam itu. Jadi banyak sifat-sifat yang bisa. Makanya di sini dikatakan oleh Wilhad Haddad. Kalau itu terjadi pada orang lain, carikan takwil. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, jangan ditakwilkan. Biarkan apa adanya. Toh nanti yang jelas kebenaran itu akan tampak, kebatilan itu akan meredah sampai sirna akhirnya. Tapi kalau untuk orang lain, apalagi guru kita, harus ditakwilkan. Nah, makanya seumpama mah datang kabar kepada kamu, saudara kamu si fulan, dia itu orangnya begini, begini, begini, takwilkan. Carikan alasan buat dia yang cocok dengan kejadiannya. Mungkin dia itu orangnya begini, begini, begini. Enggak mungkin kok, dia itu begini. Mungkin maksudnya begini, begini, begini. Enggak mungkin kok, mungkin maksudnya. Carikan sampai 70 alasan. Kalau sampai 70 alasan enggak ada yang tepat, maka kamu katakan, yang pasti dia berbuat begini bukan untuk kejelekan, keburukan. Tapi ada maksud tertentu, kita tidak tahu apa itu. Itu untuk orang lain. Apalagi untuk guru kita. Tapi kalau untuk kita sendiri, jangan kita bikin alasan semacam itu. Biarkan apa adanya. Toh nanti, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, dhaharul haq wa zahakal batil, innal batila kana zahuqa. Jadi biarkan, nanti kebenaran itu pasti tampak juga. Nah, makanya kan ada pepatah yang berbunyi, sepandai-pandai orang menyimpan bangkai, pasti keciuman juga. Fem, berapa banyak kasus-kasus yang namanya kasus-kasus kriminal yang rapi dan terorganisir. Disimpan, tapi suatu waktu pasti akan terbuka. Pasti akan terbuka. Gak mungkin. Gitu. Nah, itu sudah menjadi sunatullah. Sama seperti kalau seumpama kita menuang air, tumpahnya kemana? Ke bawah atau ke atas? Nah, itu yang akan terjadi. Karena apa? Ini dunia milik Allah. Allah yang tahu dengan masalahnya. Allah pula yang tahu dengan problemnya. Serta Allah pula yang menyiapkan solusinya. Allah yang tahu dengan seluk-beluk manusia. Dan Allah pula yang menjelaskan tentangnya. Di mana? Di dalam Al-Quran dan dalam syariat ini. Gitu ya. Terus, wujud daripada pertemanan yang sesungguhnya, kita tutup, yang berkaitan dengan teman ini, adalah, seorang teman, seorang sahabat, tidak mungkin akan menjadi sahabat sejati, kecuali, kalau dia itu, seumur hidupnya tidak pernah ada masalah. Dia selalu mendahulukan sahabatnya itu melebihi daripada haknya. Dan itu banyak wujud contohnya itu banyak. Di antaranya, pernah di zaman Habib Ahmad bin Fahim Gaddam. Beliau melaksanakan ibadah haji. Habib Ahmad ini yang terkenal dengan syahid. Jadi Sayyidina Fahim Gaddam, datuknya para habaib itu, kebanyakan para Alawiyin yang ada di Indonesia, datuknya Segaf, datuknya Baharun, datuknya Al-Muhdor, datuknya Al-Hamid, Al-Jufri, Al-Idrus, dan sebagainya itu. Saya yang Fahim Gaddam, punya anak 5, laki. Ada Abdullah, Abdurrahman, ada Ahmad. Nah, kemudian, Ahmad, ada Alwi, ada Ali. Nah, jadi yang Alwi, Ali, Ahmad itu punya keturunan. Yang 2 gak punya keturunan, ingkarat. Nah, ini Habib Ahmad yang paling kecil. Dia dikatakan Ahmad Asyahid. Kenapa? karena meninggalnya dalam keadaan syahid. Ketika dia sholat, tiba-tiba datang air bah dan menyebabkan dia akhirnya tenggelam dalam air bah itu dan meninggal. Meninggal dalam keadaan tenggelam berarti syahid. Nah, beliau ini pernah suatu waktu berangkat menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Di situ ada orang yang minta-minta. Dia bilang, aku minta sedikit kebaikan Tuhan untuk kami, para talibul ilim, para pelajar ilmu. Kami ada 10 orang pelajar ilmu. Dan kami sudah 2 hari ini tidak makan. Hanya minum saja. Makan dia, maka begitu mendengar semacam itu, langsung dia tergugah untuk membantunya. Kasih uang untuk beli 10 roti. Tapi dia agak ragu juga, Habib Ahmad nih. Betul nggak apa yang diminta itu? Akhirnya diikuti sama dia. Ternyata memang benar, beli 10 roti. Masalahnya, setelah beli 10 roti, dia menepi, berada di pojok, di tempat yang sepi, lalu dia makan semuanya. 10 itu. Maka, karena beliau merasa tertipu, dia hardik orang itu. Kamu itu katanya mau minta untuk 10 teman kamu. Kenapa kamu makan sendiri? Kata beliau, iya Habib, kami makan, walaupun saya makan semuanya, tapi teman saya semuanya kenyang. Percaya nggak? Kan nggak percaya. Awalnya nggak percaya, ah nggak mungkin. Kalau nggak mungkin, ayo ikut. Ikut, dibawa ke rubatnya, ke tempat pesantrennya. Tanya, ini saudara kalian nih, dia itu minta bantuan kepada aku untuk belikan roti buat kalian. Aku berikan uang, sejumlah uang, untuk beli 10 roti. Tapi ternyata rotinya dimakan semuanya. Dan kemudian dia berkata bahwasanya walaupun aku makan semuanya sendiri, tapi semua saudara-saudaraku itu semuanya kenyang. Benarkah apa yang dikatakan? Oh ya, benar, benar Tuhan. Nah, karena pikirannya kan, wah ini berarti adalah sebuah organisasi, mengorganisir kebohongan. Ya kan? Nggak percaya, nggak percaya. Mana mungkin? Kalau begitu, Tuhan coba lihat. Diambil satu jarum. Salah satu yang makan tadi dilukai, ditusuk. Keluar darah kan? Begitu keluar darah, dilihat semua tangannya yang 10, semuanya keluar darah. Itu loh wujud pertemanan yang luar biasa. Kita harus seperti itu. Jangan pernah kita benci sama orang, jangan pernah. Orang yang benci pada orang itu berarti orang yang tertipu. Temannya setan, benci pada manusia. Jangan pernah kita benci pada orang. Kenapa? Bagaimana kita menyalahkan orang yang disuruh, orang yang didikte. Ya kan? Semua orang itu ada dikte. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "An-nasu kulluhum galamullah." Semua manusia itu adalah galamnya Allah. Kok ini marah sama dia? Dia enggak. Kok bisa marah sama dia? Orang yang menyebabkan siapa? Menyebabkan siapa? Allah. Dia cuma menjalankan saja, enggak bisa menampik dia, harus menjalankan. Kok bisa dia sih disalahkan? Sebetulnya itu yang terjadi. Jadi enggak ada kebencian, yang ada cinta-cinta. Ini adalah makhluk Allah, ini adalah hamba Allah. Yang benar kita harus bantu dia supaya yakin dengan benarnya. Yang salah kita harus berusaha untuk memperbaiki dia. Itu wujud pertemanan. Barang siapa yang bisa melaksanakan yang semacam ini dalam kehidupannya, maka dialah yang paling dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah? Enggak mudah. Sulit? Sangat sulit. Kenapa? Karena sifat manusia pada dasarnya itu memang dibubuhi, diciptakan dengan hawa nafsu. Siapa yang bisa melepaskan hawa nafsu itu sehingga terkendalikan dia? Siapa yang bisa melenyapkan segala bisikan dan godaan setan sehingga dia tidak mau gampang terjerumus ke dalam bisikannya? Ah, berarti dia itu adalah orang yang berhasil. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Mau termasuk yang aflah apa khaba? Apa artinya? Beruntung mereka yang bersihkannya. Bersihkan apa? Jiwanya daripada hawa nafsu. Jiwanya daripada bisikan setan. Itu beruntung. Sehingga apa? Sehingga dia itu menjadi seorang manusia yang hidup tapi hawa nafsunya mati. Seorang manusia yang hidup tapi godaan-godaan iblis itu enggak masuk kepada dirinya. Nah, bukan semua orang bisa seperti itu. Kalau bisa seperti itu semuanya wali Allah. Wali Allah itu kan terbatas. Cuma 124 ribu saja, enggak lebih. Satu mati naik satu. Yang naik dari siapa? Dari kalangan orang soleh. Siapa soleh? Enggak mau jadi soleh aja gampang. Enggak gampang. Itu kan disebutkan kan istri soliha. Anak soleh. Ibu yang soleha. Nah, soleh itu siapa? Mau jadi soleh aja enggak gampang. Soleh itu yang bisa melaksanakan semua haknya Allah itu adalah soleh. Dan semua haknya manusia itu adalah soleh. Semua haknya Allah dilaksanakan. Sholat lima waktu dilaksanakan. Puasa dilaksanakan. Perintahnya semuanya dilaksanakan, larangannya semuanya dijauhi, kemudian haknya manusia kita laksanakan. Nah, itu adalah orang soleh. Mau jadi soleh aja, mau butuhkan waktu yang lama. Nah, ya? Apalagi mau jadi wali gitu. Istri yang waliyah, ibu yang waliyah, anak yang waliyah, oh gak gampang. Sulit. Nah, tapi imbasnya untuk anak-anaknya. Imbasnya untuk keluarganya. Kalau satu orang soleh saja bisa menyebabkan kemakmuran bagi keluarganya dalam urusan dunianya, apalagi akhiratnya kelak. Maksudnya, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum. La khawfun alaihim fid dunia. Min umuri dunia la khawfun alaihim. Faham? Walahum yazanun la yazanuna fi man tarakahum. Tidak pernah dia itu susah dengan yang ditinggalkan istrinya, anaknya, semuanya. Kenapa? Sudah dijamin Allah Ta'ala. Berkat kesalehannya orang ini, berkat kewaliannya orang ini, maka semuanya itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Berkahnya itu sampai berimbas kemana-mana. Efeknya itu kemana-mana, mengularnya itu kemana-mana. Itu kebaikan. Ingat gak? Di dalam surat Al-Kahfi, diceritakan ketika Nabi Allah Khidir bertualang dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, maka di situ dia masuk dalam satu perkampungan minta supaya mereka berdua dijadikan tamu oleh mereka supaya diberikan makanan dan minuman karena beliau berdua itu dalam keadaan lapar. Ternyata tidak ada satu rumah pun yang mau menjadikan mereka tamu. Alias keluarga itu, orang-orang di desa itu adalah orang-orang yang pelit. Na'udzubillah. Akhirnya sudah mangkel Nabi Musa ini. Mangkel. Akhirnya sebelum keluar dari desa ada sebuah tembok yang miring. Mau runtuh, tinggal sedikit lagi runtuh. Akhirnya apa? Dibetulin, ayo kita betulin. Kata Nabi Musa, sudah kita itu bertamu kepada mereka enggak mau menerima kok malah kita mau betulin. Nah, tapi karena dia itu mengatakan jangan kau bertanya. Sampai aku yang menjelaskannya. Mau akhirnya dilaksanakan, dibetulkan. Sampai kemudian setelah pertanyaan yang ketiga yang menyebabkan mereka harus berpisah, dijelaskan kan, kenapa tembok itu harus dibenarkan? Iya, karena di bawah tembok itu ada simpanan harta yang Allah memerintahkan supaya dia itu benarkan, supaya tidak terkuak, tidak ada orang yang tahu. Sehingga apa? Nanti untuk anak yatim ini kok sudah besar. Sebabnya siapa? Ayahnya? Bukan. Kakeknya? Bukan. Kakek kedua? Bukan. Tapi karena kakek yang ketujuh itu orang soleh. Wa kana abuhuma soliha. Karena ayahnya itu orang soleh. Coba lihat di tafsir. Ayahnya yang mana? Bukan ayahnya langsung. Bukan kakek satu, kakek kedua, enggak. Tapi kakek yang ketujuh orang soleh. Karena orang soleh dunianya dijaga. Dunianya dijaga. Bagaimana dengan akhiratnya? Orang soleh. Bukan wali. Bagaimana kalau wali? Ini kalau wali. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW, cucu-cucunya? Nah, keberkahan ada pada diri mereka itu karena berkat Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, mau jadi orang soleh, gak gampang. Kenapa? Kalau sudah jadi orang soleh, nanti lambat laun akan menjadi orang wali. Kalau sudah jadi wali, aneh emat, sudah pasti dia itu masuk surga bersama Nabi. Kehidupan itu semacam itu, sebentar kehidupan. Fahim? Gak ada yang enak, gak ada yang enak. Setiap hari ada yang enak, gak ada yang enak, semua yang gak ada yang enak. Nah, itulah tugas kita sebagai manusia itu untuk menjalani kehidupan ini. Bagaimana caranya supaya kita lepas dari segala ujian dalam keadaan tidak ada dosa. Allah ridha, Rasulullah ridha. Bas. Yang lainnya enggak kita pedulikan. Terserah mau ngomong apa. Fem, orang ini dikendalikan oleh setan mau ganggu kita. Anak enggak mau terganggu. Anak enggak mau terhanyut. Fem, anak sebagai anak. Aku adalah sebagai aku yang akan mendahulukan mengutamakan ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Jadi kalau seumpama ada seseorang yang menceritakan kepada kita tentang ketidakbagusan, sifat yang tidak baik, apalagi sampai orang itu menghujat kita dan sebagainya, jangan langsung marah. Paling tidak, kita datang kepadanya, betul, katanya saya dengar, orang itu matang begini-begini, kamu itu matang begini padaku, betul. Nah, gitu. Kan enak, klarifikasi dulu. Jangan asal terprovokasi, gitu. PMD, tanya dahulu, dicari tafsirannya dahulu, langsung kepada orangnya, jangan cuma dengar, katanya, kebanyakan katanya itu bohong. Katanya siapa? Katanya Fulan. Tanya sama Fulan, katanya kamu, enggak, katanya dia, cari-cari sampai ujungnya, pembohong akhirnya. Jangan percaya kepada katanya, PM, katanya itu, katanya kamu ini ya, katanya siapa? Kamu pasti tanya. Ketok pintu di luar rumah, Siapa? Saya. Saya siapa? Nah, kan ditanya dulu kan? Nah, jadi kalau dia tahu ditanya, siapa? Fulan bin Fulan. Gitu caranya jawabnya. Bukan siapa? Saya. Saya siapa ya? Saya masa gak tahu sih? Nah, jadi itu bikin bingung orang. Nah, jadi jangan kita itu termakan dengan provokasi-provokasi ataupun isu-isu yang tidak baik semacam itu. Ayo kita minta pada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya digampangkan Allah Ta'ala, dimudahkan Allah Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang baik, yang berhati bersih, yang berhati penuh dengan rahmat dan syafaqah. Semoga kita semua menjadi seorang anak-anak yang salihah, sebelum nantinya menjadi istri-istri yang salihah, dan sebelum nantinya menjadi ibu-ibu yang salihah. Yang nantinya setelah kita meninggal nanti, kita akan dikenang di mana-mana, kita akan dikenang oleh semua, dan kita termasuk yang bersanding dengan Nabi Muhammad SAW, yang tentunya kita lihat bagaimana kehidupan Nabi, semuanya kesengsaraan, semuanya kesedihan, semuanya kesusahan. Semoga Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik dan inayah, bahwasanya kehidupan ini adalah untuk diuji, untuk dicoba, dan semoga kita itu termasuk yang sukses melewati ujian dan cobaan itu. Alhamdulillah, walaupun niatin salihah, walaupun niatin salihah, Fatiha. Ya Rabbana tarafna bi annana